sigek Sang Nata Prabu Setyoso. Lampahing punang sinumulan jaya deneh lawan saban-saban. Datang katingal biraine ingkang kapirsanan kaya mung lelayoning Singomulang Jaya. Ing batos ngudaraos boyono wigatini opo ono prabedaning lagu Sang Singomulang Jaya. Eleng-eleng sipati nalindro dantan pegatang ini tansah meminta marang Sing Jawata. Saklok ya miji dalam kona mati kumpul nanggu, pati, mau maju merini pati lu ini istu akan dawu. Sak budaling Sing Mulang Jaya kuwi aja nganti negake pati. Perintahno Sang Hyang Wadyabala sapa ing kratoning swara kuwi. Ngalata-lati wong lakune Sing Mulang Jaya. Pasar ado cedhake cedhak dohono. Trewat sing dawuh paduke ingkang sedulur parang prawati padha pasuwaran. Trewat nang dibasuki pati dhuwur nanggo. Thank you. nang jroning kewu mandhe gotong unclang pedhangipun kang kataman praja oong semah kekeng alis surak maneng karo gumuruh ing waduh waduh abu durung sawetara suwe lakuku anggonku budidaya nglumpukke para prajurit keperanggo barisan segelar sepapan tublas bedile kaya prasutu bae kaya jati ngarang manek manek aku bakal takon kawan gue gue berjuhit kalau dia apa pangkat nu sempet jenmayo ngaku malancang parat ingatasi pitakon wae ngedak daki no gue tambuh marang aku balik ke pitakon sopwaran nu langit tipik nang kamu abu abu tambuh parang aku ngeri songko yang negara suwala bumi kasete ingkang sinipun Prabu Setyoso ora lepapet menggong wek nyopani kasung rikmo waduh waduh tukang cukur natyan aku songko yang negara yang lesan puro melesan puro asar kabara nyoto kaset ingkang sinuwun Prabu Setyajid tenggung Wrahadbala waduh Wrahadbala pasar kapura nyoto wong sabarang teko ing laladan nglisan ora lumaku menyang endi aja teko nemati aku mulo seminggu tanggo liwat ora kena bajut kuwi bali awe ya majut ora ing urdo paripeksa ora gelem ingkat aja takon dosa mani karo aku apa kang tau deni kabareng ayun diodok nuntak ludiro ora gelem ingkat abar mestaka ing aku parat prapela leserno matyaning palukon setangan kubarat. Gonjang kancing langit telap-telap katon berkincang ing sang maleh gandrung saparang katuluk bermoyak mayek sangking tias bali urus lumare sanggandrung ding waduh waduh para prajuritku padha mundur tadiaran kapercundang wadya sangku ing lesan pur kang wis gelar sepapan lah ta amuk sromorata jemratamu kene bener aku iki so maguting palagan patih kumbara nanggo kowe sapa aku patih jayantaka. Ayo, duka kuis minggiro. Para bakal aku mundur lamun to durung bisa nerusake laguku. Ora gelem ingkat aja tak dosa. Wani karo aku, apa kang tak wedeni gedeng mestaka mutine ngadep barat. Bumi gonjang kancing thank you. mati. Tandang ono patih Jayanto. Gusti patih, apa temenggu meradul ketinggal melingga sampun sami kesah prajurit saking Swala Bumi. Ingkang menika Gusti patih sampun ngantos padha gamung mulu aprang. Mugi kepareng monggo Gusti patih enggal ingkang kula dherekaken prapteng. Wana winang sraya dherekaken Gusti kula ing mandura dalah. Gusti kula radyan raya napa mali Raden Bratasena. Morayo bocah temenggu sawe gak nepur wadya. Melingkaran deret tindak engkang suling manduro. Ire sarta palonuding ranu sing karasaning sun dening kanya mani selengira Gusti wah ing kamal mirah ingsun Asmirata ing ngune sidhat agung ing naremot sajroning haguling pangu caping janmanendra ta tansah dadi linduran kewala lain kono to wau rame nggene sami manggon Bandawala Pati prajurit saking negari Lisan Pura lumawan tanding lan prajurit saking Suwala Bumi rame ning Bandayuda sami gada ginada bindi binindi hacaro pedhang swana tameng kateng pusaka ingkang medrasang ping pingitan cilung nerbinda Jawah riwis parandene sajuga kewula tanawonten ingkang saged ambuci ageng dhateng kusikaning Purwadya bala saking negari ing Lisanpura. Samya mundur palarasan nggih wadya saking negari Suwala Bumi. Ingkang nika samono nggih nyemangun Bandayuda silih ungkih genti kalindhih. Nanging dipi ketandangan dening Patih Jayantaka bubar maut prajurit saking Suwala Bumi candrane pindha tambak merang trajang banjir bandang. Nalika samono munduring prajurit saking negari ing Suwala Bumi payos angance ing wanci madya ratri sangsaya dalu araras abhyara kang lintang kumedhap tis sunyo tengah wengi lumerang gandaning puspita karengyan ing putyanira Om sang Dwijawara mrengeng lir swaraning madu prangta manung sung sarining kembang ing mangke datan kinucap ingkang samiya panca bakah gentiya kawus ing mangke datan kaya kang ana madyaning pertapan Sabtu Arga katingal sang penemban bekawan abiyoso pinarak lenggah kahadep para nyantri anampi suwani peningkang wayah Raden Pamadya ingin kaderaken terpak pono kawan catur tinondur saking dekati yayah abyer kang lintang mungging tawang thank you. panenggih kacarita wau. Menika to warane kang ngawasta pertapaning Sabto Arga. Ya slebat ing pertapan Sato Srengga. Dina wasta pertapaning Sabto Arga, Sabto Pitu Arga Gunung. Gunung Pitu kang tepung dadya sajuga munggul pucuke mrencu atusan mila kasebat Sato Srengga. Padepokanira winastan retamu. Labet ana sendange kang aran Sendang Pawitra. Wening Pundang Tirta keh mina kang matya madyaning sendang. Kaya to wader lunjar wader pari sapa dani pating sarut lakune. Pating karo celap yen cendro pindho Kartiku asine papan. Kangjeng lumut ingkang kintering walih lembak-lembak yen cendro kaya mendung angen danu kasrang marupta mondo. Sawene ana wader bangkang semelo, cendro pindho yang rai manjer kang langit tarso madangi saindenging jagat. Pining Balembang kataneman sekarang kang monco warni samya jinembangan. Lamun pinuju mekar kembangnya carup kembang putih kasulan kembang biru. Ana tetunggule kembang kang apuras kuning. Kembang abang carupan kembangan dadus mawono wungu kadasaran seburingi godongan kang ijo royo-royo karya sengseme kang samyomiat. Tepining Balembang ana kayu gurdo raya mehang ayem ing madyaning pertapan. Ingkang rumambat lung gadung mulut ing pang. Yen pinuju mekar kembangi hanjrah gandaring ngebeki madyaning pacrabakan kathah satpa ingkang isep sarining kembang kapiyar sepating brengengen. Iyaya sesantining para bramana kang muji mirih raharjaning kanangret. Sopo to kang arga madyaning madi pacrabakan lah menika warnane. Sang Maha Pandita gentur tapani menteng semedine. Tilasing Ratu Bineta ora ngratoni negari Ngastina dening pinangka timbangane negari Wirata. Ingkang peparap sang penemban begawan Nabi Yoso. Ya Kresna Dipayana. Rancaka Prawa Sutikna Prawa ya sang begawan Yoso. Lha peparap sang penemban bakal Nabi Yoso ingkang mengkuwur dipandhita ingkang sampun mutus. Kresna Dipayana kating lacemeng saliraning sang penemban. amung senene kang semununge beki madyaning mati pacrabaan. Peparap Sang Kresna Dwipayana. Ya Sang Rancakapra pendhita kang tasang lejaraki para sungkawa. Sutikna Prawa pendhita tasah sumepadhang. Wiyasa-wiyasa sing Sang Remban karya mulyane jagat taun entreming para kawula. Saking genduring topo kathah ndharu tarungan ingkang purun trimadyaning pertapan. Kanarya cih naning pamuju. Pendhari kala mungsa. Sang Hyang Guru parang tedhak piyambak perlu bawa raos lawan Sang Penemban Begawan Abiyasa. Nalika mangke kadhep para nyantri mangoyo janggan. Pingkang sami kawulan kewajibanira sowang-sowang. Dereng pantoro dangu anam piswani peningkang wayah. Pamadyan ing pando satri madukoro nenggih. Raden permadiyo, Raden pamadiyo. Datang kantor patpono kawan catur kura Semar nolo garing pitru dalah bagung. Lolong ing riyo mangu, mangu. Manguntung kandungan rimbang. Bye. Bu.